kehidupan kan jadi satu. Kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan sekarang berusaha mewujudkannya? Banyak cinta perlahan menyerahkan, itulah mimpi kehidupan ceria. Mimpi itu dari jawab-jawab dikuali. Kita kesana dengan seorang anak, anak yang pantas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Buat kembali dari lagi, semoga hidupnya jadi lebih baik. Tugas yang berat dilaksanakan, berjuang agar lebih baik. Sepanjang dapat melaksanakannya dan berusaha menunjukkan, semua itu demi hidup yang baik. Hanya dia yang mampu melaksanakannya. Kehidupan ceria, mimpi itu jawabnya ada di kuali. Kita kesana dengan seorang anak, anak yang pantas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Buat kembali dari lagi, semoga hidupnya jadi lebih baik. Tugas yang berat dilaksanakan, berjuang agar lebih baik. Siapa yang dapat melaksanakannya dan berusaha mewujudkan, semua itu demi hidup yang baik. Hanya dia yang mampu melaksanakannya. Tugas yang berat dilaksanakan, berjuang agar lebih baik. Siapa yang dapat melaksanakannya dan berusaha mewujudkan, semua itu demi hidup yang baik. Hanya dia yang mampu melaksanakannya.